Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Intahaina min babi marfu'atil asma. Intaha itu artinya selesai, sudah. Kalau na intahaina berarti apa artinya? Kita sudah selesai. Jadi kalau saya menyampaikan intahaina min babi marfu'atil asma, apa artinya? Kita sudah selesai bab isim-isim yang marfu. Sudah mulai bisa bahasa Arab itu. Intahaina min babi marfu'atil asma. Walhamdulillah. Jadi kalau ditanya, misalkan ada pertanyaan, fahimtum? Apa artinya fahimah? Faham. Kalau tum? Kalian. Nah, intonasinya tadi begitu. Fahimtum? Sudah faham. Jawabannya apa? Fahim. Nah, kan pertanyaannya kalian, apakah kalian sudah faham? Jawabannya kami sudah faham. Jadi kalau saya tanya fahimtum? Jawabannya apa? Fahim. Nah, kalau pertanyaannya fahimta, kamu seorang laki-laki misalkan, jawabannya apa? Fahim tu. Kan jawaban sesuai pertanyaan. Kamu sudah faham? Jawabannya saya sudah faham. Kalau pertanyaannya fahimta, jawabannya apa? Fahim tu. Fahimta? Fahim tu. Kalau jawabannya fahimtum, kalau pertanyaan fahimtum, jawabannya fahim. Nah, berarti alhamdulillah qad intahaina min babi marfu'atil asma. Apa artinya? Sungguh kita sudah selesai dari bab marfu'atil asma, isim-isim yang marfu'. Wal yaum, apa artinya wal yaum? Hari ini. Sanadkhulu, dakhala yadkhulu, sa sin akan. Wal yaum sanadkhulu, kita akan masuk. Fi babi mansubatil asma. Sudah bisa dikira-kira itu. Dan hari ini kita akan masuk isim-isim yang mansub. Nah, rada cepat. Alhamdulillah qad intahaina min babi marfu'atil asma. Wal yaum sanadkhulu fi babi mansubatil asma. Fahimtum? Ah, paham. Nah, rada cepat begitu, enak bahasa Arab itu. Coba diulangi ya. Ketika saya tanya fahimtum, panjenengan jawabannya sama-sama fahim. Fahim. Apa artinya fahim? Faham bahasa Indonesia itu. Kalau rada cepatnya walhamdulillah. Walhamdulillah qad intahaina min babi marfu'atil asma. Wal yaum insyaallah sanadkhulu fi babi mansubatil asma. Fahimtum? Nah, coba diterjemahkan tadi Pak Arjo, bahasa Arab satu paragraf tadi coba Pak Arjo, karena yang paling muda, pokoknya yang paling muda ini yang kena terus pokoknya. Kalau yang tua kan saya pakai wo. Oh, itu terjemahnya. Makanya yang dipilih Pak Arjo karena yang muda. Kalau yang tua saya enggak berani saya. Minta bantuan siapa Pak Arjo? Abdullah, Abdullah, Abdullah. Ini juga masih muda ini. Aduh, waduh. Coba Abdullah diterjemahkan tadi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah qad intahaina min babi marfu'atil asma. Nah, intahaina artinya sudah menyelesaikan Pak Arjo. Kalau intahaina kita sudah menyelesaikan min dari bab marfu'atil asma, isim-isim yang marfu. Kemudian lanjutkan ya Abdullah. Wal yaum, ya, kita akan masuk sanadkhulu, kita akan masuk. Wah, wow, udah jadi orang Arab kan? Namanya aja nama Arab, Abdullah. Nah, kalau mau jadi ya masih belum. Iya kan? Ya, mau jadi nanti insya Allah jadi bahasa Arab nanti mau jadi. Mujadid, okay. Jadi Abdullah ini yang harus bisa bahasa Arab ini, apalagi yang lain. Alhamdulillah. Ya, dikit-dikit pakai bahasa Arab, dikit-dikit pakai bahasa Arab itu, gak? Insya Allah fahim tum. Nah, itu fahim tum, fahim lah. Taib. As-safha, as-safha itu artinya apa? Halaman. Nah, udah rotok-rotok pakai bahasa Arab kita sekarang campur. Gitu Bang Indar ya? Siap? Siap. Intinya ketua kelompoknya kok. Pak Ambali siap? Oh, siap. Pak Muhammad siap? Iya, Pak Mujadi tadi udah duluan tadi. Siap Pak Mujadi nggih? Alhamdulillah. Wah. Lah ini baru mau saya kasih tahu as-safha halamannya. Nah, terlalu cepat berpikirnya Pak Arjun. Paling pinter kayaknya. Karena kepala pimpinannya Pak Hamzah, jadi harus ditanya Pak Hamzah dulu. Kemarin satu mobil sama Pak Hamzah. Iya, as-safha as-sadisah wal khamsun. As-sadisah itu berapa? 6. Wa dan al-khamsun 50. Berarti 50 dan 6, 50 tambah 6 berarti halaman berapa? 56. Masih ingat enggak yang catatan di sini itu? Al-awwal, ats-tsani, ats-tsalits, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi', ats-tsamin, at-tasi', al-ashir. Itu yang muzakkarnya laki-laki. Kalau yang perempuan al-ula, ats-tsaniyatu, ats-tsalitsatu, ar-rabi'atu, al-khamisatu, as-sadisatu, as-sabi'atu, ats-tsaminatu, at-tasi'atu, al-ashiratu. Kayaknya papan tulis ini pernah menjadi saksi ya. Nah, itu sedikit-sedikit insyaallah. Apa artinya as-safha? Halaman. As-safhatu as-sadisatu wal khamsun. Wal khamsun. Kalau as-sadisata wal khamsin. Wawunya kan wawu ataf. As-sadisata mansub. Al-khamsin kan jamak mudzakkar. Kalau as-sadisati wal khamsin. Enggak apa-apa Mas, dikit-dikit. Tidak usah bingung wah, wis kok ngene saiki. Nah, memang wis wayahe. Wayahe tandur kok ora ditanduri. Gimana? Ketuan, wayahe panen ora dipanen? Ambruk, makanya hari ini panen. Panen bahasa Arab. Jadi memang sudah wayahnya panjenengan dikit-dikit mulai dikenalkan dengan apa bentuk bahasa Arab itu seperti apa. Jadi kalau saya tanya al-yawm as-safhatu kam? Al-yawm apa artinya al-yawm? Hari ini. As-safhatu tadi? Halaman. Kam? Berapa? Hari ini halaman berapa? Al-yawm as-safhatu kam ya ikhwan? As-sadisatu wal khamsun. Di wakaf pak, biar ratu fasih. Nanti kalau as-sadisatu wal khamsun, ini kita lagi anyaran ini. Ya. Tapi kalau main wakaf kan itu asadiah tu wal khamsun. Wah, ini kita harus rotok suwe di sinawi. Gitu. Anta bi khair. Zaujatun rabi'atun? La adri. La adri. Kira masih terjemahannya kamu cantik. Sudah belajar bahasa Arab. Taib. Qala al-imamu Ibnu Ajurrum rahimahullah. Babu mansubatil asma. Apa artinya bab mansubatil asma? Bab yang menjelaskan isim-isim yang mansub. Kalau terjemah letter legnya kan bab mansub-mansubnya isim kan gitu ya. Tapi kalau dicarah diterangkan berarti bab yang menerangkan tentang isim-isim yang mansub. Kalau isim yang marfu ada berapa? Kam marfu'atul asma? Ada berapa isim-isim yang marfu itu? Sab'ah. Ada tuh 7. Sekarang isim yang mansub. Qala rahimahullah al-mansubatu 15. Al-mansubatu 15. Apa artinya al-mansubat? Isim mansub 15. Ada 15. Kalau marfu' 7. Mansub berapa jumlahnya? 15. Wahia, yaitu kita hitung al-maf'ulu bihi. Itu. Ini semua status ya, jadi tidak perlu diterjemahkan. Nama pangkat kan itu sersan, mayor, letnan, kolonel kan enggak perlu diterjemahkan. Sersan ki artinya apa yo? Enggak. Karena itu apa, Bang? Pangkat ini juga pangkat dalam i'rab, tidak perlu diterjemahkan. Nanti kembali ke keterangan masing-masing pangkat tadi. Al-mansubatu 15, isim mansub ada 15. Wahia yaitu al-maf'ulu bihi. Dihitung maf'ul bi 1. Wal masdar dan masdar. Kalau sudah seperti ini enaknya wawu diterjemahkan apa enggak? Dan begitu tidak perlu. Cukup dengan intonasi kalau kita berbicara. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cukup dengan tanda baca koma. Begitu nggih? Kalau wawunya berarti untuk menerjemahkan secara lisan tidak perlu ditambahkan apa? Dan. Cukup dengan intonasi. Isim mansub jumlahnya 15 yaitu maf'ul bi. Masdar. Dzaraf zaman. Itu kan intonasi nggih? Jadi wawunya tidak perlu diterjemahkan. Kalau kita menulis juga seperti itu. Terjemahan tulisan tidak perlu ditambahkan dan. Cukup diganti dengan apa? Tanda baca yaitu koma. Kita ulangi kembali. Nukarriru. Mengulang itu kita mengulang nukarriru. Rada resmi loh ini sudah sekarang. Nukarriru. Nukarriru itu kita ngulangi pakai nu. Kalau saya u berarti apa? Ukarriru. Ukarriru. Kalau kita nukarriru. Marratan tsaniyah. Marratan tsaniyah untuk yang kedua kali. Kalau tsaniyah kan kedua. Marrah itu kali. Kalau nukarriru marratan tsalitsah kita mengulangi yang ketiga kali. Kalau nukarriru marratan rabi'ah kita mengulangi yang keempat. Pak Marwan yang keberapa? Oh, malah yang kelima. Hebat sekali. Nah, yang lainnya baru pertama ya? Iya. Tayib, nukarriru marratan tsaniyah. Apa artinya nukarriru marratan tsaniyah? Rotok-rotok ditulis juga boleh loh. Yang bahasa Arab tadi itu rotok-rotok ditulis juga boleh. Dikit-dikit maksudnya. Al-mansubatu 15. Isim mansub ada 15. Wahia yaitu al-maf'ulu bihi. Maf'ul bih. 1. Wal-masdar. Masdar. 2. Wa-dharfuz zaman. Dharaf zaman. 3. Wa-dharful makan. Dharaf makan. Wal-hal. Hal. Berapa ini? 5. Wat-tamyiz. Tamyiz. 6. Wal mustathna. Mustathna berapa? 7. Wasmula isimla. 8. Wal munada. Munada berapa? 9. Wal maf'ulu min ajlih. Maf'ul min ajlih berapa? 10. Wal maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah. Ini semua nama-nama kepangkatan dalam apa namanya kesatuan mansub. Maf'ul ma'ah tadi berapa? 11. Wa khabaru kana wa akhwatiha. Khabar kana. Berapa? 12. Wasmu inna wa akhwatiha. Isim inna wa akhwatiha. Berapa ini? 13. Wattabi'u lil mansub. Apa artinya attabi'u? Pengikut. Jauh ini pun? Penderek. Ini yang penderek statusnya nomor berapa tadi? 14. Tadi katanya berapa? 15. Kok 14? Berarti kirang pinten Bapak? Kirang setunggal. Kurang satu. Wahuwa arba'atu asya. Apa artinya wahuwa? Dan dia ada 4 macam. Apa ini 4 macam ya? Apa yang dimaksud dengan 4 ini? At-tabi'u. Penderek nggih? Penderek. Ada empat apa saja? Na'at, ataf, taukid, dan badal. Kok 15 katanya? Setelah dihitung 14. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Belum ketemu maksudnya kan? Nah, kita baca catatan kaki. Nomor 2. Nomor 2. Qala syarihu ay artinya yakunul ismu mansuban. Isim menjadi mansub. Isim menjadi mansub. Idza waqa'a terletak. Idza artinya apa? Bambina. Waqa'a terletak. Fi pada maudhi'in satu tempat. Satu tempat. Min dari hadhihi ini al-mawadhi'i tempat-tempat. Berarti kan isim statusnya mansub apabila terletak dari salah satu tempat ini, salah satu pangkat ini. Duar. Oh, anak-anak kita masya Allah menghadapi hari mereka dengan ceria itu. Wa qauluhu. Jadi kalau kita ngelihat anak-anak seperti ini, jangan dibilang wah bocah-bocah itu rame. Enggak. Mereka sedang menatap hari-hari mereka dengan apa? Ceria. Jangan disuruh diem. Kita hanya kalau memang merasa terganggu, minta pindah aja, jangan menang. Kasihan anak-anak. Oh, sing tua ya seneng ngobrol kok. Sing tua loh. Itu warjo ya. Apalagi anak. Kalau misalkan kita ada kegiatan anak-anak kita sedang ngobrol kelihatannya rame, jangan disuruh diem, itu salah, keliru. Nanti mereka akan apa namanya memberontak suatu saat nanti. Tapi kita arahkan saja di sana aja leh. Kalau mau cerita nggak apa-apa di sana. Jadi mereka yang bergeser tempat, bukan disuruh diem ya. Ini ilmu mendidik mas, jangan sampai salah didik nanti anak-anak kita jadi pendiam. Beberapa waktu yang lalu waktu kita di Pakistan itu. Masih ingat di Pakistan dia kan itu. Itu ada sekelompok orang datang nemui saya setelah makan malam itu. Cerita kalau di tempat mereka yang cerita malah bapaknya sendiri. Anaknya umur 19 tahun laki-laki. Mereka bilang berkasus. Kasusnya apa? Pendiam. Pendiam kok kasus. Kan itu. Pendiam. Jadi di rumah terus di dalam kamar terus. Padahal mondok sudah sejak kecil, umur 5 tahun sudah mondok, terus terakhir di Ustadz Komar Suhaidi 2 tahun. Lah teman-teman kan minta bantuan anaknya ini yang sudah 19 tahun bawa melu ngajari adik-adiknya di kampung. Enggak mau. Ini sudah berbulan-bulan di dalam rumah, diam-diam. Nah, kenapa sampai seperti itu? Salah satunya pas mereka sedang menatap masa depan dengan ceria ini, menang. Nah, pas jadi pemenang, orang tuanya sih bingung. Paham gak maksud saya ini? Sudah benar-benar pendiam, orang tuanya bingung. Ngomong, repot nanti. Sudah terlanjur terpola menjadi pendiam. Manjenengan, saya cuma bisa memberikan masukan, bukan nasihat. Nih, nasihat kan dari orang tua. Kan itu ya, salah setting akhirnya. Kenapa? Anak-anak mau bicara, diam, diam kamu, menang. Kan itu, gak baik. Anak biarkan berpendapat. Anak biarkan berpendapat. Nah kita sebagai orang tua, sebagai guru nanti yang membimbing. Pendapat yang disampaikan itu salah atau benar. Kalau salah, oh yang benar begini le. Hindari kata-kata sama anak-anak kita loh. Hindari kata-kata kamu salah. Tapi cukup yang benar itu begini le. Beda gak? Beda, anak-anak kita gak akan down. Anak-anak kita gak akan down ketika kita mengatakan, oh gini le, sing bener ki ngene lho le. Itu beda. Itu kan namanya kata positif, kalimat positif. Kalimat positif seperti itu. Kalau yang negatif, kamu salah le. Keliru gue. Sing bener ngene. Itu sudah negatif. Anak sudah, wah salah, keliru. Padahal nanti hasil akhirnya sama ketika kita mengatakan apa? Sing bener tuh ngene lho le. Ya, gini. Gitu ya. Oh iya, Pak. Ya, Bi. Kan itu. Dari kuasa kok keliru salah kowe, bodoh kowe. Oh, apa meneh. Wah. kan tahu goblok kowe kan ini. Tetap beda, beda. Jenengan jangankan anak-anak jenengan saja, sing wis tua, sing sudah ubanan ini kan kalau misalkan diluruskan orang jelas-jelas jenengan salah lho. Luih kenapa langkung gampil langkung prayogi pripun Pak Mariano? Kita udah tua, jenggot putih, rambut putih, udah punya cucu, udah punya putu. Kan itu. Misalkan yakin salah, itu salah betul. Saya pendapat dengan Anda bahasanya saya salah. Tapi langkung prayogi mana? Apa namanya di hati wonten penggalih. Kalau misalkan pilihan kata kita disuruh milih Pak Mariano ingkang leresi pun ngoten iki lho Pak Mariano. Yang benar itu seperti ini Pak Mariano. Setahu saya kira ini lebih lembut dibandingkan Pak Mariono jenengan salah. Yang benar itu begini. Oh, tahu terkait jenggot atau ya? Ah, kalau anak-anak kita kan nggak bisa munteri jenggot. Nah, itu bahasa memang penting antara bahasa yang positif dengan bahasa yang negatif. Jadi kalau anak-anak kita misalkan ramai ribut, jangan disuruh diem lah jangan. Tapi diarahkan ributnya di mana. Biarkan mereka bercerita, biarkan mereka berbicara. Kalau yang mereka bicarakan, mereka ceritakan itu salah, kita luruskan. Anak-anak kita cenderungnya di beberapa pondok pesantren itu, apa namanya, cenderungnya pendiam, pemalu. Kenapa? Hak mereka berbicara dan berpendapat kurang diberi. Jadi selama ini anak-anak kita hanya distatuskan sebagai pendengar. Kalau saya misalkan jadi guru kelas, anu, dengarkan, tulis, jawab. Kapan mereka berbicara? Kapan mereka berpendapat? Seharusnya, gimana kamu, Le? Irbad? Menurut kamu gimana? Ya, enggak tahu, Ustaz. Enggak, kamu harus mulai berpendapat. Menurut kamu, masalah seperti ini bagaimana? Kamu, Farhan. Kamu, Ibnu. Kamu, Yahya. Ahmad. Ahmad M. Ahmad Mujadi, berarti. Ahmad R. Gimana, Ahmad R? Aku enggak ikut-ikutan, Ustaz. Derek, enggak bisa. Enggak bisa, derek. Kalau ada dalam kelas, kan harus mulai berpendapat. Nah, nanti kita tugas guru kan ya, pendapatnya bagus dipuji. Nah bagus pendapat seperti itu. Kamu begini Ustaz, nah, yang benar begini Le. Apa tidak lebih bagus begini? Jadi bukan disalahkan. Salah ngosok kayak gitu Le. Asing tuwe arep dipunterke jenggot ya. Mau mana sing bocah. Gitu nggih. Lanjut. Wa qauluhu 15. Apa artinya wa qauluhu? Pernyataan beliau khamsata asyar berapa? 15. Cara menghitungnya bagaimana? A maksudnya B dengan addi itu menghitung. Addi itu menghitung. Na'uddu itu kita menghitung. Al-dharfaini musana saja dua dharaf wahidan menjadi satu. Jadi tadi kan ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman keterangan waktu. Kalau dzaraf makan keterangan tempat. Dzaraf tadi kan ada dua nggih, dihitung satu. Wa khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha wahidan. Berikutnya khabar kana dan isim inna dihitung satu. Begitu nggih? Tadi khabar kana kan kita hitung sendiri. Isim inna juga dihitung sendiri ya. Sekarang digabung menjadi satu. Wa addit tawabi'i arba'atan. Wa addi tadi apa? Dan menghitung at-tawabi' tawabi' arba'atan 4. Nanti ketemunya 15. Coba kita hitung sama-sama. Saya mengatakan maf'ul bih, jenengan bilang satu gitu ya. Maf'ul bih. Satu. Masdar. Dua. Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Tiga. Dihitung tadi satu. Hal. Empat. Tamyiz. Lima. Mustathna. Enam. Isim la. Tujuh. Munada. Delapan. Maf'ul min ajli. Sembilan. Maf'ul ma'ah. Sepuluh. Khobar kana dan isim inna. Sebelas. Na'at. 12 atof taukid badal 15. Oh, malah 15. Jadi berapa? 5 11. Pas? Pas. Karena pas ya cukup sekian. Udah pas kok. Enggak usah diperpanjang, nggih. Dikit-dikit. Jadi isi mansub ada berapa totalnya? 15. Kalau bisa ya tidak dihafal enggak apa-apa. Nah, kalau dihafal nanti malah ndak nerahmen yang repot nanti. Yang penting berangkat, nanti kan diulang-ulang juga hafal. Kayak isi marfu kemarin 7 ya diulang-ulang akhirnya hafal juga. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang surat Al-Falaq.